السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kejadian berikutnya, setelah Ghazwat Bani Lihyan, adalah Ghazwat Dhi Qarad. Qala rahimahullah, thumma qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Kemudian datanglah Rasulullah SAW ke Madinah. Yani setelah memerangi Bani Lihyan yang ternyata mereka berlarian ke puncak-puncak gunung, ke atas-atas bukit. Maka selesai dari kejadian itu Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Falam yuqim biha illa layali qalail. Maka Nabi tidak tinggal di Madinah kecuali hanya beberapa malam saja. Hatta aghar Uyainah ibni Husn ibni Hudzaifah ibni Badr al-Fujari. Tidak berapa lama, hanya beberapa malam di Madinah, kemudian Rasulullah SAW juga mengadakan serangan pasukannya ke Uyainah ibn Husn ibn Hudzaifah ibn Badr. Fi khailin min Ghatafan. Dalam rombongan pasukan berkuda dari suku Ghatafan. Tentunya tidak asing kalimat Ghatafan, karena mereka lah yang mengepung kaum muslimin bersama Quraisy, Quraisy dan Ghatafan. Kabilah besar. Mereka datang mengepung kaum muslimin bersama Quraisy. Tetapi di sini yang ditemui bukan seluruhnya, hanya rombongan dari Ghatafan, pasukan berkuda, yaitu dipimpin oleh Uyainah ibn Husn dan juga saudaranya atau adiknya yang juga ibn Husn. Ala liqahin li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil ghabah. Fi khail min Ghatafan ala liqah. Pasukan berkuda dari Ghatafan yang membawa unta-unta yang bunting, yang dalam keadaan hamil. Unta-unta yang hamil ini mahal harganya, yang tentunya memiliki susu yang banyak pula. Ditemui oleh Rasulullah SAW, diserang mereka di daerah yang bernama Ghabah. Di daerah Ghabah, salah satu tempat di dekat Madinah ke arah Syam. Wa fiha rajulun min Bani Ghifar. Di sana ada seorang dari Bani Ghifar dan juga istrinya. Faqatalur rajul, maka berhasil dibunuh orang tersebut dan dibawa wanitanya di atas unta-unta tersebut. Kisah awalnya, itu ringkasnya saja, atau kisah awalnya disebutkan awal man nadira bihim Salamah. Yang pertama mengetahui adanya pasukan dari Bani Ghatafan adalah Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa. Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa as-Sulami dari Bani Sulam. Ghada yuridul ghabah, mutawashshihan qausahu wa nablahu. Sebagaimana biasanya dia berangkat pagi-pagi ke arah ghabah dengan menyelempangkan busur panahnya dan juga anak-anak panahnya. Wa ma'ahu ghulamun li Talhah ibn Ubaidillah. Bersama budak milik Talhah ibn Ubaidillah. Ma'ahu farasun lahu yaquduhu. Dia membawa kuda yang dia pacu. Hatta idza 'ala saniyatil wada', hingga ketika beliau sampai di dataran tinggi yang namanya Saniyatul Wada', nadhara ba'd khuyulihim, beliau melihat radhiyallahu anhu melihat beberapa kuda-kuda mereka, pasukan berkuda dari Ghatafan. Fa asyrafa fi nahiyatin nahiyatis sil', thumma saraha, maka beliau naik ke daerah sil' yang langsung kalau lihat ke bawah Madinah. Maka beliau menjerit dengan suara yang keras. Sarakha. Wa subhah. Wa subhah. Kalimat ini adalah kalimat yang biasa diucapkan dalam keadaan genting atau dalam keadaan yang butuh pertolongan. Wa subhah kalau kejadiannya pagi hari. Kalau siang hari lain lagi. Wa ghadah. Atau kalau sore hari, wa amsah. Enam. Wa subhah. Duhai pagi yang perlu untuk segera didatangkan bala bantuan. Dan seringkali kalimat ini dipakai adalah untuk peperangan atau serangan-serangan musuh. Dan itu ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Sebagaimana disebutkan dalam kalimat lain, wa sabahah. Wa sabahah. Thumma kharaja yastaddu bi atharil qaum. Setelah menjerit dengan suara yang keras, dan dia yakin didengar oleh penduduk Madinah, kaum muslimin, maka Salamah ibn al-Aqwa mengacu kudanya mislas sabur. Memacu kudanya mengejar mereka sendirian. Seperti binatang buas. Pernah lihat binatang buas yang mengejar buruannya? Nah, sampai sudah mendekat rombongan mereka, maka dia siapkan panahnya dan dia lempar dengan panah. Faja'ala yarudduhum bin nabl wa yaqulu idza rama, mulailah dia memanah mereka dan selalu mengucapkan kalimat khudha wa ana ibnul aqwa, ambil ini adalah dari ibnul aqwa. Demikian mereka, kebiasaan mereka demikian, bukan jenis makhluk-makhluk yang penakut, bukan jenis orang-orang yang takut diketahui, lempar sembunyi. Enggak mau diketahui siapa, takut nanti saya dibalas. Tidak. Tapi sebaliknya. Dia mengenalkan dirinya ketika melempar mereka dengan panah. Dia menyatakan, khudha wa ana ibnul aqwa. Ambil, aku adalah ibnul aqwa. Sehingga yang kena tahu bahwa saya ini terpanah oleh ibnul aqwa. Al-yawm, yawmur rubba. Hari ini adalah giliran mereka-mereka para la'im. Rubba. Maknanya adalah la'im yang tidak tahu terima kasih. Yang tidak pernah mengerti balas budi. Itu la'im. Nah. Ya, ini hari ini giliran kalian wahai para pengkhianat untuk mendapatkan kebinasaan. Fa'idha wajjahatul khayl nahwahu intalaqa hariban. Kalau pasukan berkuda tadi berbalik ke arah dia, dia lari. Ya, karena tidak seimbang. Ini hit and run, kata orang. Serang, lari. Ketika mereka balik berjalan lagi, dikejar lagi. Dipanah lagi. Khudha wa ana ibnul aqwa. Wal yawm yawmur rubba. Ketika mereka berbalik atau mengarah kepada dia, dia naik lagi ke bukit. Ketika mereka berangkat lagi, dikejar lagi. Apa keuntungannya? Pertama tentunya menyerang mereka. Ada yang kena 1-2 orang dengan panah-panahnya. Yang kedua adalah agar mereka terhambat perjalanannya sehingga yang dari Madinah sempat menyusul datang. Kan sudah dipanggil dengan kalimat wa subhah. Wahai subhah, wahai pagi yang perlu untuk mendapatkan bantuan segera. Faida amkanahu rama rama. Faida amkanahu ramyu rama. Kalau sempat atau sudah tahu ini bisa dicapai anak panah, di mana? Terus demikian. Khudha wa amna ibnul aqwa. Al-yawm yawmur rudda. Fayaqulu qailuhum waiku'una huwa awalun nahar. Nanti kejadiannya adalah siang hari nanti. Jadi ngancam, mengancam bahwa kami akan menyerang siang hari. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam siyah Ibn al-Aqwa. Suara Ibn al-Aqwa tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeritan suara Salamah Ibn al-Aqwa. Fa sarraha bil Madinah, maka Nabi pun memanggil di Madinah dengan suara keras pula, al-faza' al-faza'. Ini keadaan genting, keadaan genting. Jadi itu dipaham pula. Kalimat al-faza' artinya perang. Segera. Fataramatul khuyul, maka berdatanganlah kuda-kuda para sahabat. Ridwanullah alaihi majma'in. Bersegera berdatangan kuda-kuda para jagoan-jagoan muslim, para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Yang pertama datang menemui Rasulullah SAW adalah Al-Miqdad ibn Amr radhiyallahu anhu. Min al-fursan, dari pasukan berkuda. Thumma Abbad ibn Bishr ibn Waqs. Yang kedua Abbad ibn Bishr ibn Waqs segera datang dengan kudanya. Kemudian Sa'ad ibn Zaid wa Usaid ibn Zahir wa Ukashah ibn Mihsan wa Muharriz ibn Nadlah wa Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i wa Abu Ayyash Ubaid ibn Zaid. Segera berdatangan kuda-kuda para sahabat dengan sudah siap tentunya, datang dengan perlengkapan perangnya. Falam mujtama'u ila Rasulullah SAW amara alaihim Sa'ad ibn Zaid. Ketika sudah berkumpul di hadapan Rasulullah SAW, maka dijadikan pimpinan pasukan berkuda Sa'ad ibn Zaid. Kemudian Nabi berkata, ukhruj fi talabil qawm hatta alhaqaka bin nas. Segeralah kejar mereka, pasukan tersebut, sampai nanti yang lain menyusul. Ya, ini enggak tunggu-tungguan. Tidak tunggu-menunggu, nanti si fulan belum datang, nanti si fulan belum datang. Nah, yang sudah ada, berangkat. Sedangkan yang lain menyusul. Walamma talahaqatil khuyul, maka talahaqatil khuyul ketika sudah berdatangan kuda-kuda yang lain menyusul. Talahaqa ini sebagian demi sebagian menyusul. Qatala Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i. Di pasukan terdepan Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i sudah berhasil membunuh salah seorang mereka yang bernama Habib ibn Uyainah ibn Hasan. Sedangkan pasukan Ghatafan dipimpin oleh Uyainah ibn Hasan ibn Hudzaifah. Berarti ini anaknya Uyainah ibn Hasan. Berhasil dibunuh, wa ghasyahu bi burdihi, kemudian ditutup dengan jubahnya dia. Jubahnya Ibn Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma lahaqa bin nas, kemudian bergabung lagi dengan manusia yang berikutnya. Wa aqbala Rasulullah SAW bil muslimin, maka Rasulullah pun berangkat menyusul bersama kaum muslimin. Fa idha Habib Hubaib musajja bi burdi Abi Qatadah, didapati ada yang sudah terbunuh dalam keadaan ditutup dengan jubahnya Abi Qatadah. Abi Qatadah ibn Rib'i. Fastarja' an-nas, maka kaum muslimin yang datang belakangan istarja' mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti Abu Qatadah sudah terbunuh. Karena jubahnya jubah Abi Qatadah. Qalu qutila Abu Qatadah, sudah terbunuh Abu Qatadah. Rasulullah SAW menjawab, laisa Abi Qatadah, bukan Abu Qatadah yang terbunuh. Walakinnahu qatilu li Abi Qatadah. Bukan Abu Qatadah yang terbunuh, tetapi ini adalah yang dibunuh oleh Abu Qatadah. Qatil li Abi Qatadah adalah bunuhan Abi Qatadah. Wada'a alaihi burdahu li ta'rifu annahu sahibuh. Diletakkan jubahnya padanya agar diketahui kaum muslimin bahwa itu adalah dia yang membunuhnya. Qanibina azabnya demikian, karena memang sebagian aturan pembagian ghanimah adalah man qatala lahu qatil, barang siapa yang berhasil membunuh seseorang dari musuh, maka bagi dia perlengkapan perangnya. Paham? Yani kalau dia yang membunuhnya adalah Ibn Rib'i Abu Qatadah, maka perlengkapan perang dia itu milik yang membunuhnya. Begitu. Ini pembagian ghanimah diantaranya seperti itu. Adapun yang lainnya dibagi dengan cara lain. Tetapi apa yang menempel pada seseorang dari musuh, maka itu milik orang yang membunuhnya. Sehingga Abu Qatadah menandai dengan jubahnya. Kata Nabi, bukan. Bukan Abu Qatadah yang terbunuh. Tetapi ini yang dibunuh oleh Abu Qatadah, sengaja dia meletakkan jubahnya agar diketahui kalau itu adalah bunuhan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Wa adraka Ukashah ibn Mihsan wa Aubar. Aubaran wa ibnuhu Amr ibn Aubar. Sedangkan Ukashah ibn Mihsan berhasil mencapai atau menemui seorang yang bernama Aubar dan anaknya. Aubar dan anaknya dari grup mereka juga dari Bani Qatafan, yaitu Amr ibn Aubar. Wa huma ala ba'irin wahid, menunggang unta satu. Jadi dua orang di atas satu unta. Fantadhamaha birrumhi faqatalahuma jami'an. Maka Ukashah ibn Mihsan langsung menombaknya dengan tombak dia dua orang dengan sekaligus. Terbayang? Satu tombak menembus dua orang. Ini Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu. Wa tanqadhu ba'd al-liqah. Dan kemudian mengambil al-liqah, mengambil unta-unta bunting yang dibawa oleh mereka. Wa sarra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta nazala bil jabal min Diqrad. Maka Nabi pun menyusul sampai singgah di daerah yang namanya atau gunung bukit yang bernama Diqrad. Wa talahaqa bin nas. Maka perdatangan manusia yang lain, kaum muslimin yang berikutnya perdatangan-perdatangan semuanya berkumpul di daerah Diqrad. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi. Maka Nabi pun singgah di sana. Wa aqama alaihi yauman wa lailah. Beliau bermalam di sana sehari semalam, tinggal di sana. Wa qala Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa yang pertama menemui mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law sarahtana aw law sarahtani fi mi'ati rajulin lastanqaltu baqiyata sarah." Ya Rasulullah, kalau engkau berangkatkan pasukan kami membawa 100 orang saja, pasukan berkuda, niscaya kita akan bisa menghabiskan sisanya. Karena mereka kan lari. Sehingga yang kena yang belakang-belakang saja. Katanya, Salamah ibn al-Aqwa, ya Rasulullah, kalau engkau biarkan kami membawa 100 orang pasukan berkuda, niscaya kita akan bisa menyelesaikan semuanya. Wa akhadtu bi'anaqil qawm. Kami akan bisa memegang leher-leher mereka semuanya. Faqala Rasulullah SAW, innahumul an la yughbaquna fi Qatafan. Kata Nabi, mereka sekarang sudah minum susu di pasukan Qatafan. Pasukan Qatafan besar. Nah, tidak gampang untuk diserang dengan 100 pasukan berkuda, enggak cukup. Nah, kata Nabi, sekarang mereka la yughbaquna fi Qatafan. Sekarang mereka sudah minum susu di Qatafan. Ghubuq itu walaupun nama tempatnya bejana yang biasa dipakai untuk minum susu, tapi sudah ma'ruf maknanya minum susu. Kalau disebutkan dengan kalimat ghubuq atau yughbaqun. Faqasama Rasulullah SAW fi asbah fi ashabihi fi kulli mi'ati rajul jazuran wa aqamu 'alayha. Thumma raja'a Rasulullah SAW qafilan hatta qadimal Madinah. Sedangkan yang lain, sudah disebutkan tadi kalau yang merupakan senjata atau perlengkapan perangnya seseorang yang dibunuh, itu milik sahabat yang membunuhnya. Tetapi yang dibawanya, unta-untanya, bahkan unta-unta bunting, unta-unta yang hamil, yang mahal, ini dibagikan kepada semua pasukan. Maka Nabi membaginya, satu ekor unta untuk 100 orang. Kullu mi'at rajul jazuran. 100 orang, satu unta. Wa qawmu alaiha. Thumma raja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qafilan. Kemudian Nabi pun pulang kembali ke Madinah. Wa aqbalat imra'atul ghifari ala naqatin min ibil Rasulullah sallallahu alaihi hatta qadimat alaihi. Fa akhbaratuhu al-khabar. Falamma farighat, qalat ya Rasulullah, inni qad nadartu lillahi an anharaha. Inna janillahu alaiha. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bi'sama jazaitiha an hamalakillahu alaiha wa najjaki biha thumma tanharinaha innahu la nadhara fi ma'siyatillah wala fi ma la tamlikin innama hiya naqatun min ibili farji'i ila ahlik ala barakatillah. Qala bin Na'azakullah, ketika kembali, aqbalat imra'atul ghifari, ketika kembali wanita dari ghifari di atas untanya, dari unta-unta Rasulullah SAW, masih ingat di awal tadi disebutkan, ada wanita dari ghifari. Naam, di atas unta Rasulullah SAW. Kemudian wanita tadi datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian ketika diberitakan selesai urusannya, falamma farighat qalat, maka wanita tadi berkata, ya Rasulullah, inni qad nadartu lillah, aku sudah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin menyembelih unta tersebut. In najjanillahu 'alaiha, kalau aku diselamatkan di atas unta tersebut, maka aku akan menyembelih unta tersebut. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Kenapa tersenyum? Ini nazarnya unik. Nazar ingin menyembelih unta yang ditungganginya. Unta yang ditungganginya bukan punya dia. Unta yang ditungganginya punya Rasulullah SAW dan punya kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW hanya tersenyum dan berkata, bi'sa ma jazaitiha an hamalakillahu 'alaiha wa najjaki biha tsumma tanharinha. Sungguh jelek sekali balasan kamu kepada unta itu. Hanya kembali kepada unta. Jazaitiha, sungguh jelek sekali apa yang kau balas terhadap unta itu. Engkau dibawa oleh unta tersebut, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan unta tersebut, ketika engkau sudah selamat dengan unta tersebut, engkau membunuhnya. Rasulullah tersenyum. Qul inna a'udzubikumullah. Kemudian berkata, innahu la nadhara fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la tamlikin. Tidak ada nazar dalam bermaksiat dan tidak ada nazar dalam perkara yang kamu tidak memilikinya. Kira-kira pelanggaran wanita tadi yang pertama apa yang kedua? Yang kedua nazar fi ma'siyah. Yang kedua nazar pada apa yang tidak dimiliki. Yang mana yang dilakukan oleh wanita tadi? Yang kedua, menyembelih jazur bukan maksiat. Boleh, silakan. Aku bernazar kalau berhasil aku akan menyembelih unta dan dibagikan pada kaum muslimin, silakan. Tetapi yang jadi masalah untanya siapa? Saya kalau begini, kalau begitu, saya akan menyembelih untanya tetangga. Loh kok enaknya? Ini la tamliki. Maka kata Nabi, la nadar fi ma'siyatillah wala fi ma la tamlikin. Tidak ada nadar dalam bermaksiat dan tidak ada nadar dalam perkara yang engkau tidak memilikinya. Innama hiya naqatun min ibili, kata Nabi. Sesungguhnya ini adalah unta dari unta-untaku. Farji'i ila ahlik. Pulanglah kamu ke Bani Ghifar. Ala barakatillah. Karena Bani Ghifar, bukan dari Bani Qatafan. Maka diselamatkan. Gembira dia selamat. Tetapi dia ingin menyembelih unta yang membawa dia. Karena merasa diselamatkan oleh unta tersebut, ingin bernazar menyembelihnya. Maka kata Nabi, sungguh jelek sekali balasanmu kepada unta itu. Unta itu tadi menyelamatkan dengan izin Allah membawa kamu, tapi kemudian engkau ingin menyembelihnya. Taib, ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, engkau bernazar pada apa yang tidak kau miliki. Yang menyebabkan dilarangnya wanita tadi menunaikan adalah karena yang kedua, bukan karena yang pertama. Apa maknanya? Kalau yang pertama, perkara yang sungguhnya boleh. Seorang dalam keadaan menunggang unta, kemudian ada bahaya. Kalau selamat unta saya ini akan saya sembelih, boleh gak? Apakah kamu katakan jelek sekali balasanmu? Unta itu yang menyelamatkan kamu, mau kamu sembelih? Unta tidak mengapa disembelih. Tetapi yang jadi masalah, itu bukan milikmu. La tamlikin. Itu bukan milikmu. Adapun ucapan Rasulullah SAW tadi, tersenyum, karena beliau mengatakan kepada wanita tadi, menyatakan diselamatkan oleh unta kemudian menyembelih. Maka itu adalah suatu yang jelek sekali balasan kamu pada unta itu. Nah, sunnah gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ghazwat Bani Mustalik. Insyaallah kita bahas pada kajian mendatang bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.